Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis ta'lim yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat demi nikmatnya, anugerah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak terputus yang diberikan untuk hamba ini. Dan tentu dari banyaknya dari nikmat yang telah diberikan kepada kita ada pertanggungjawaban tatkala seorang hamba akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, maka dia akan mempertanggungjawabkan dari setiap nikmat demi nikmat yang telah dia nikmati, yang telah dirasakan di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan kemudian kalian pasti akan ditanya akan nikmat demi nikmat yang telah kalian nikmati di kehidupan dunia ini. Dan di antara dari bentuk kesyukuran seorang hamba akan banyaknya nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya adalah tatkala dia dekat dengan majelis ilmu, tatkala dia bersemangat antusias di dalam menuntut ilmu agama, karena inilah yang akan menjadikan seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, di alam kubur, dan di negeri akhirat tatkala dia akan kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan alhamdulillah, dari hal yang kita syukuri bersama, nah, kita tetap bersemangat untuk hadir di majelis ilmu walaupun ya, cuaca sebagaimana yang kita saksikan, nah, kadang hujan, kadang panas, tapi hal tersebut tidak melemahkan hati kita, tidak melemahkan jiwa kita, tidak menjadikan langkah kita menjadi terhenti untuk menuju majelis ilmu. Dan ini dari nikmat yang hendaknya kita syukuri. Berbeda dengan seorang tatkala dia mudah untuk dipalingkan dengan berbagai dari hal-hal yang dia hadapi dari kehidupan dunia ini. Terkadang hujan itu menjadi alasan untuk dirinya. Kalau dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk dia belajar, maka dia beralasan mungkin dia bisa basah kuyup. Kalau matahari terlalu panas, dia beralasan bahasanya terik matahari ini bisa saja akan menjadikan dirinya mengalami sakit atau yang semisalnya. Oleh sebab itu, seorang penuntut ilmu, bagaimanapun keadaannya, maka dia tetap bersemangat. Itulah nasihat yang sering kita dengarkan pada guru-guru kita pada saat kita menuntut ilmu agama. Al-Ustadzul Qurnain Hafidhullah Ta'ala, beliau sering membacakan kepada kita dari syair-syair yang menggugah jiwa kita agar kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Kata beliau, sering menyebutkan tentang syair, "Idza kana yudika harrul masifi wa karbul kharifi wa barudus syita wa yuhlika husnuz zamanir rabi fa akhduka lil ilmi kulli mata." Ini dari untaian syair yang disebutkan oleh Ibn Faris. Kata beliau, "Idza kana yudika harrul masifi wa karbul kharifi wa baradus syita." Apabila panasnya terik matahari dan datangnya dari musim semi, dan engkau berada pada cuaca musim yang amat dingin, engkau merasa terganggu dengan hal tersebut, kemudian berganti musim, engkau terlena dengan datangnya dari musim yang semerbak, sehingga engkau terlena dengan situasi dan kondisi kenyamanan pada musim tersebut. Maka kata Ibn Faris, "Fa'akhduka lil ilmi kulli mata." Maka kapan engkau bisa menuntut ilmu agama? Katakan kepada aku kapan waktunya. Datang musim panas mengeluh, datang musim semi, musim dingin juga mengeluh. Tidak ada yang bisa memberikan kepada dirinya manfaat sehingga dia berada di atas kenikmatan ilmu agama. Oleh sebab itu, seorang hamba tatkala dia sudah diberikan nikmat untuk mengenal dan berada pada majelis ilmu, dia bisa merasakan, meresapi, menjiwai dari sejuknya ilmu agama, maka hendaknya dia jaga hal tersebut. Dia senantiasa menjaganya. Mungkin terkadang ada yang hanya memiliki waktu sekali dalam sepekan, ada yang dua kali dalam sepekan, ada yang tiga kali, empat kali, dan mungkin ada yang tiap hari dalam sepekan. Maka dia jaga hal tersebut. Kapan sudah menjadi kebiasaannya, dan pada suatu saat mungkin ada uzur syar'i yang menyebabkan dirinya sehingga tidak bisa hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menuliskan dan menggariskan untuknya pahala sebagaimana dia amalkan pada saat dia berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia sakit atau dia melakukan perjalanan safar, maka dia tetap akan digariskan pahala solat sebagaimana dia melakukan dalam keadaan sehat dan dia berada pada kondisi mukim, tidak melakukan perjalanan. Dia jaga hal tersebut walaupun sekali dalam sepekan, tapi dia senantiasa menjaganya. Maka inilah hal yang terbaik untuk dirinya sebagai bentuk ibadah yang dia simpan, yang dia jaga, yang dia rawat, sehingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa dari ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut sebagai hamba yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla." Bahasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa dikerjakan terus-menerus, kontinu di dalamnya, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit atau amalan yang kecil. Jelas ya? Maka ini merupakan nikmat yang amat agung yang hendaknya kita senantiasa mensyukuri dari nikmat tersebut. Dan alhamdulillah di malam hari ini, sebagaimana yang telah berlalu pada pertemuan sebelumnya, ya kita akan membahas dari kutip kitab kecil ringkas yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu taala. Karya beliau ini sebagaimana yang telah berlalu berjudul Sifatuz Zawjati Shalihah, sifat-sifat seorang istri yang salihah. Ini merupakan dambaan dari setiap insan, apakah dia seorang lelaki atau dia seorang wanita. Kalau dia seorang lelaki, maka pasti dia mengharapkan, mendambakan dan menginginkan kelak di suatu hari yang menjadi pasangan hidupnya adalah seorang wanita yang salihah. Dan kalau dia adalah seorang wanita, maka dia pasti berharap agar dia bersifat dengan sifat wanita atau istri yang salihah. Oleh sebab itu, ini merupakan dari tulisan atau karya yang begitu memiliki manfaat bagi seorang muslim dan muslimah. Apalagi tatkala kita berada di masa ini, di masa yang penuh dengan fitnah, di masa yang penuh dengan berbagai sarana dan prasarana yang bisa menjadikan seorang hamba itu akan terjerembab di dalam dosa dan maksiat. Oleh sebab itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak akan datang sebuah masa kecuali masa yang setelahnya itu pasti lebih rusak dibandingkan dari masa yang sebelumnya. Oleh sebab itu, jemaah majelis taklim yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amat penting bagi kita untuk mempelajari dari kitab yang ringkas ini. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah menyebutkan dari beberapa kalimat dan untaian-untaian yang berharga dari ucapan Syekh hafizahullah taala dalam kitab beliau ini. Pada pertemuan yang telah berlalu, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, ini merupakan dari kebiasaan dari para ulama salaf tatkala mereka memulai dari tulisan karya-karya mereka yang berkaitan dengan ilmu agama, maka mereka memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk dari mencontohi, meneladani Al-Quranul Karim yang dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim dan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam berbagai suratnya dan perjanjian yang beliau tulis, maka beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, kita tatkala membaca dari sekian banyak dari karangan dan karya para ulama kita, maka mereka membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan faedah yang telah berlalu juga kita telah sebutkan dari keutamaan tatkala seorang itu dia memulai dari tulisannya atau karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia memohon berkah di dalamnya. Dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan diberikan berkah terhadap ilmu agama yang ingin dia tulis, sehingga hal tersebut akan bermanfaat walaupun dia telah meninggalkan dunia ini, senantiasa akan dibaca oleh umat, orang-orang yang setelahnya, terus-menerus diambil manfaat dari kitab tersebut, dari karangan-karangan mereka. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya pula, kita telah menyebutkan tentang kesimpulan secara umum dari khutbatul hajah yang ditulis oleh beliau, yang beliau bawakan pada awal dari kitab beliau ini. Kemudian pada poin yang berikutnya juga, kita telah menjelaskan dari arah dan tujuan dari penulisan dari karya yang ringkas ini, yang beliau beri judul Sifat dari Istri yang Salihah, bahwa tulisan ini tidak terbatas bagi seorang wanita yang ingin memulai hidup berumah tangga, atau wanita yang telah menikah, atau seorang wanita yang dia merasa dirinya perlu untuk mempelajari, mendalami ilmu agama, sehingga dia bersifat dengan sifat wanita atau istri yang salihah. Tapi tujuan ditulisnya kitab ini, arahannya lebih daripada itu. Dia dimaksudkan untuk seorang ayah, karena ayah ini merupakan peranan atau teladan dari putri-putrinya. Kemudian ini pula kewajiban bagi seorang ibu, karena ibu ini merupakan tempat madrasah pembelajaran awal kali bagi putra-putrinya. Oleh sebab itu, dalam sebuah bait syair yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kata penyair ini maknanya bagus. Al-umu madrasatun idza adattaha adatta syaban tayyib al-a'rab. Al-umu madrasatun, bahasanya seorang ibu itu merupakan madrasah, tempat pembelajaran pertama kali bagi putra-putrinya. Idza adattaha, oleh sebab itu, apabila engkau menyiapkan ibu itu adalah ibu yang salihah, engkau bekali dia dengan pembelajaran dari ilmu agama, sehingga dia bisa mendidik dari putra-putrinya adab tasyaban tayyibal a'rab, maka engkau telah menyiapkan generasi yang amat bermanfaat bagi masa yang akan datang. Oleh sebab itu, ibu ini seorang istri, dia memiliki peranan yang amat penting dalam rumah tangganya. Dan ini telah kita sebutkan dari sisi-sisi yang berkaitan dengan hal tersebut pada pertemuan yang sebelumnya. Hanya saja penjelasannya ringkas ya, karena ini akan dijelaskan kembali pada poin-poin yang akan disebutkan oleh Syekh Hafidzullah Ta'ala pada kitab beliau ini. Maka kita pahami dari apa yang telah berlalu, maka tugas dari mempelajari atau memperbaiki pemudi wanita sehingga dia berakhlak dengan akhlak yang baik, kemudian dia bersifat dengan sifat wanita yang salihah, ini bukan saja tugas yang berkaitan dengan wanita itu sendiri, tapi dia juga berkaitan dengan kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu, dan kewajiban seorang dai, bagaimana dia mengajarkan dari sifat-sifat yang mencerminkan adab yang baik, adab Islam, sehingga wanita itu dia bersifat dengan sifat yang salihah. Jelas ya? Maka tatkala kita duduk di majelis ilmu, kita melihat judulnya Sifatu Zawjati Salihah, sifat-sifat dari istri yang salihah. Mungkin kita berpikir, kita ini seorang lelaki, apa faedahnya kita mempelajari sifat-sifat dari istri yang salihah? Itu tadi arahnya kita sudah jelaskan. Jelas ya? Kita kadang memiliki keluarga, Ada orang-orang yang kita bertanggung jawab, kita mendidiknya. Ada saudari kita, wajib untuk kita memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik, agar mereka menundukkan pandangan, memakai hijab, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, taat dalam beribadah kepadanya. Ini semua nanti akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala dalam kitab beliau ini. Jelas ya, maka ini semakin menggambarkan kepada kita bagaimana kepedulian dari para ulama akan umat ini. Jelas ya? Kemudian dari pembukaan yang disebutkan juga oleh beliau di sini pada pertemuan yang sebelumnya, bahasanya tantangan kita di masa ini semakin jelas dan semakin nampak dan semakin berat. Kenapa? Karena kita di masa ini fitnah itu datang kepada pemuda dan pemudi dimanapun dia berada. Kalau kita melihat di masa-masa yang terdahulu, itu kerusakan mungkin terjadi tatkala wanita itu dia keluar dari rumahnya. Dia mungkin duduk bergaul dengan teman-temannya, sehingga banyak dari hal-hal yang tidak baik yang dia dengarkan, sehingga dia melihat hal-hal yang tidak baik, sehingga dia terpengaruh dengan sifat-sifat dari teman-teman duduknya. Tapi kalau kita di masa ini, dia keluar rumah ataupun dia berada dalam rumahnya, maka dia bisa saja rusak dengan sendirinya. Dengan adanya kemajuan dari teknologi di masa ini, adanya media sosial yang semakin menawarkan berbagai macam sarana dan prasarana yang bisa menyebabkan kita terjerumus jatuh dalam dosa dan maksiat. Seorang wanita terkadang dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia bisa berubah dan dia bisa menjadi seorang wanita yang kurang baik adabnya, tidak bagus perilakunya. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencerminkan sebagai wanita yang berakhlak dengan akhlak yang salihah. Kenapa? Karena walaupun dia berada di dalam kamarnya, tetap dia bisa berhubungan dengan dunia luar. Dan ini merupakan tantangan bagi kita, bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, bagi seorang dai, dan bagi seorang yang memiliki saudari. Bagaimana diarahkan mereka kepada hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, menyibukkan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan kita di masa ini. Dan kita sudah jelaskan ya, bagaimana kerusakan di masa ini itu lebih dahsyat dibandingkan kerusakan yang terjadi di masa dahulu. Secara akidah di masa ini lebih rusak, secara pemahaman di masa ini lebih rusak, secara adab di masa ini lebih rusak, akhlak, perilaku, maka di masa ini lebih rusak. Maka ini merupakan tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menyebarkan dan tumbuh di tengah masyarakat dengan membawa dari hal yang mendatangkan keberkahan, manfaat bagi orang banyak. Itulah dengan ilmu agama. Tidak ada jalannya dan solusinya yang terbaik bagi umat ini kalau dia tidak kembali kepada ajaran agamanya. Jelas ya? Apalagi tatkala mereka sudah terkontaminasi dan meniru dari budaya-budaya dari orang-orang kufar. Mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut, yang terkadang sulit bagi kita untuk bisa memahami bagaimana cara dari menasihati mereka, karena sudah merupakan kebiasaan dari hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang tercela. Oleh sebab itu kita lebih butuh lagi terhadap ilmu agama agar kita bisa memperbaiki diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, agar turun berkah kepada kita semua. Kemudian pada pembukaan yang sebelumnya pula, beliau mendoakan kepada kita dengan doa yang amat agung manfaatnya untuk kita semua. Yang kata beliau setelah menjelaskan dari pendahuluan-pendahuluan yang telah berlalu, kata beliau, as'alullah al-karima rabbal arshil azimi ayatuba fiya khairan wa naf'an wa an yaj'ala miftah khairin maghlaqa syar wa yaj'ala fiya hidayatan lil qulubi wa salahan lil nufus wa silatan rabbil alamin litahqiqi ridah wa naili mahabbihi subhanahu wa ta'ala wal bu'd amma yusqituhu wa yughdibuhu jalla wa ala fa'akuluhu wa billahi astaini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim, saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang memiliki arsy yang amat agung, agar menuliskan pada siapa saja yang berperan penting di dalam mendakwakan dari hal-hal yang memperbaiki dari umat ini, pada seorang pemuda dan pemudi, menuliskan kebaikan dan manfaat dan menjadikan dari apa yang beliau tulis dari kitab ini, dan siapa saja yang membacanya, mengajarkannya, ini menjadi pembuka dari segala kebaikan, dan dia menjadi mighlaq syar, penutup dari kejelekan. Jelas ya? Nah, ini adalah dari ciri dari seorang hamba itu, dia berada dalam kebaikan, tetapi dia menjadi kunci dari kebaikan, dan dia menjadi penutup dari segala macam keburukan dan kejelekan. Oleh sebab itu dalam riwayat al-Imam Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliq lil syarr, wa inna minan nasi nasan mafatiha lil syarr maghaliq lil khair, fatuba liman ja'ala Allah mafatiha pemiftaha al-khairi ala yadaihi, wa wailun liman ja'ala Allah miftaha syar ala yadaihi." Inna minan nasi nasan, sesungguhnya dari manusia ini ada manusia yang dia mafatiha lil khairi, dia pembuka-pembuka dari kebaikan-kebaikan, maghaliq li syar, dan dia sebagai penutup-penutup dari segala kejelekan dan keburukan. Wa inna minan nas nasan mafatiha lil syar maghaliq lil khair, dan sebaliknya ada di antara manusia ini dia justru sebagai pembuka dari kunci-kunci kejelekan dan keburukan, dan dia sebagai penutup dari pintu-pintu seluruh dari kebaikan itu. Fatuba, maka betapa beruntunglah dari seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia, karuniakan kepada dirinya dia sebagai pembuka kebaikan melalui kedua tangannya. Dia menjadi sebab dari pintu kebaikan itu. Dan wawailun, dan kecelakaan. Ini doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Kecelakaan bagi seorang hamba yang Allah SWT jadikan dia sebagai pembuka kejelekan dan penutup dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Jelas ini ya? Maka kita tinggal lihat saja pada diri kita. Kita berada di mana pada dua ujung ini. Apakah kita sebagai pembuka kebaikan dan penutup kejelekan, atau kita justru berada pada ujung yang lainnya, sebagai pembuka dan pelopor dari berbagai macam kejelekan dan keburukan, dan kita justru sebagai penutup dari berbagai macam kebaikan. Maka kita lihat kita berada pada ujung yang mana. Dan seorang hamba tentu akan berbahagia dan beruntung tatkala dia berada pada ujung sebagai pembuka kebaikan dan penutup dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Dan beliau juga mendoakan agar kitab dari karangan beliau ini, ini sebagai hidayah bagi hati-hati manusia dan sebagai perbaikan untuk jiwa-jiwa mereka, dan dengannya lah dia bisa menjaga dari hubungan dia dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, sehingga dia mendapatkan dari ridhonya, mendapatkan dari kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia jauh dari apa yang mendatangkan murka dan amarah dari Jalla wa'ala. Maka beliau mengatakan, wabillahi as-sa'in, maka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau memohon perlindungan dan pertolongan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan dari halaman 9, kalau ada yang punya kitab atau PDF bisa dilihat. Kata beliau, indama natahaddatsu an sifatiz zawjati shalihah wa an shalah yanbaghi an la taghiba anna qa'idatun azimatun fi hadzal bab hiya usul mawdu' wa asasun li tahsilis shalah wa ittisabihi wa nailin ala wa hiya anna shalah la yunalu illa bi amrayn. Kalau antum punya PDF bagus ya, antum bisa lihat. Untuk belajar bagaimana cara membaca, antum bisa lihat situ. Ya? Karena kita akan baca dari kalimat-kalimat yang ditulis oleh beliau Hafizullah Ta'ala pada kitab ini. Maka kata beliau Hafizullah Ta'ala, "Innama natahaddatsu an sifati zawjati shalihah." Maka tatkala kita berbicara atau membahas tentang sifat-sifat dari istri yang salihah dan bagaimana kebaikan-kebaikannya, yang bagi Allah taghiba anna qaidatun azimah, maka hendaknya tidak luput dari kita satu kaidah yang amat agung. Jadi sebelum kita membicarakan, kita membahas tentang sifat-sifat dari istri yang salihah, maka beliau Hafizullah Ta'ala terlebih dahulu ingin mengajarkan kepada kita tentang satu kaidah yang amat agung. Yang kaidah ini amat berharga bagi kita. Kalau kita pahami kaidah ini, maka banyak kebaikan dan keberkahan yang akan ikut pada kaidah yang amat agung ini. Kata beliau di dalam bab ini, ya usul maudhu, kaidah ini merupakan dari asas, dari peletakan, dari pembahasan ini. Wa asasun, dan ini merupakan sebagai dasar, litasilis salah, yang dengannya akan terhasilkan berbagai macam kebaikan. Wa iktisabihi wa nailihi, kita akan mengetahui bagaimana proses sehingga kita bisa mendapatkan dan menggapai dari sifat kebaikan-kebaikan itu. Wahia, kaidah itu, anna salah la yunalu illa bi amroin. Ketahuilah, kata beliau, kaidah itu adalah bahwasanya salah, kebaikan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan dua perkara. Jelas ya? Maka kata beliau di sini, al-amrul awal, maka perkara yang pertama, taufiqullahi jalla wa'ala, bahwasanya kebaikan dan sifat dari istri yang salihah itu tidak akan didapatkan oleh seorang hamba itu kecuali melalui jalur taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami. Jelas ya? Bahasanya seorang wanita, seorang pemudi, seorang istri, tatkala dia bersifat dengan istri yang salihah atau dia adalah seorang wanita yang salihah, maka ketahuilah bahasanya itu merupakan karunia taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini yang pertama harus kita yakini dulu. Bahasanya itu merupakan anugerah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hidayat wa aunu wa taisiru wa tasniru, itu merupakan hidayah, itu pertolongan, kemudahan dan kekokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berasal dari yang lainnya. Itu semata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang itu dia mengenal agama, dia bisa mengamalkan dari agama itu, dia bisa berpenampilan, berakhlak, beradab, berperilaku dengan perilaku adab yang baik, yang sahih dan salihah, itu karunia taufik, hidayah, kemudahan, tasdid dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini dari kaidah yang harus kita pegang. Falhadi wallah, yang memberikan hidayah dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wahdahu al-muwaffiq, dialah semata yang bersendirian yang memberikan taufik kepada hamba tersebut. Wal umuru biyadihi jalla wa'ala, dan segala perkara itu berada pada ketentuan tangan Allah jalla wa'ala. Wa ilallahi tasirul umur, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh dari perkara itu akan kembali. Di dalam Al-Quranul Karim. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaknyalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian itu bertawakal apabila kalian benar-benar dari seorang mukmin. Jelas ya? Dia bertawakal, mengharap, memohon hidayah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian beliau menyebutkan dari dalilnya, qala Allah ta'ala, man yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dirinya hidayah sehingga dia berakhlak, beradab, berpenampilan, berperilaku sebagai sifat dari seorang pemuda yang saleh atau pemudi yang salihah, wanita yang salihah atau istri yang salihah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya dan dialah orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Tapi siapa yang menyimpang dari hidayah tersebut, tidak disentuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menjadi penolong untuknya dan tidak ada yang bisa memberikan bimbingan kepada hamba tersebut. Jelas ini ya? Maka hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kepada surganya daris salam, negeri keselamatan, wa yahdi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki di atas jalan yang lurus. Jelas ini ya? Maka kata beliau hafizallahu taala, fal hidayatu biyadi. Maka dari uraian dan dalil Al-Qur'an yang beliau sebutkan di sini, maka hidayah itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Wassalahu biyadi. Maka kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawfiqu biyadi. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan terjadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, dia tidak diberikan taufik, dia diberikan hidayah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hal tersebut. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maka kita harus pahami dulu ini. Jelas ya? Maka kita setelah memahami dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini, maka kita paham bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa mengenal agama, dia bisa mengamalkannya, dia bisa berpenampilan sebagai seorang hamba yang saleh dan salihah, maka itu semata pemberian taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam agama kita hidayah itu ada dua. Ada hidayah atau taufik dan ada hidayah atau bayan. Hidayah atau taufik itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada hamba walaupun nabi dan rasul sekalipun, tidak diberikan dari hidayah taufik tersebut. Jelas ya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ini namanya hidayah atau taufik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas di ayat 28 atau di ayat yang 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Perhatikan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam itu mencintai pamannya Abu Thalib. Betapa besar perjuangannya agar Abu Thalib ini bisa mengenal agama Islam. Sampai-sampai di akhir hayatnya Nabi kita masih terus berusaha. Kul, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya saya akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya. Jelas ya? Tapi lantaran ada dua temannya, Abu Jahal dan yang lainnya, dan teman-teman yang lainnya itu senantiasa berada di dekatnya dan memberikan bisikan-bisikan sehingga dia tetap terjatuh dalam kesyirikan dan tidak mau lepas dari buruknya kesyirikan dan kekufuran itu. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu antusias mengharapkan agar pamannya ini kenal, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga dia masuk ke dalam Islam, dan itu akan memberikan keselamatan bagi pamannya itu. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu bisa memberikan hidayah bagi siapa yang engkau kehendaki. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Nabi kita tidak mungkin bisa memberikan hidayah bagi siapa yang dia cintai, dan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Maka hidayah di sini yang dinafikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham. Kemudian yang kedua, hidayah bayan wal irsyad. Kalau dia hidayah bayan, penjelasan dan bimbingan, ini ada pada Nabi, Rasul dan para ulama dan siapa saja yang mendakwakan dari agama Islam ini. Dia memberikan hidayah tapi berupa penjelasan, berupa bimbingan. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang ke-52 dalam surat Asy-Syura, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul mampu dan bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jelas ya? Kalau kita melihat pada ayat yang sebelumnya tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah bagi siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Dinafikan hidayah itu. Pada ayat yang kedua yang kita bacakan, seakan-akan terjadi kontradiksi. Jelas ya? Pada ayat yang pertama yang kita bacakan itu dinafikan hidayah. Pada ayat yang kedua ditetapkan, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Inilah dari keunggulan dan keistimewaan dari para ulama salaf yang mereka memiliki ilmu tafsir di dalam berbagai macam permasalahan dalam agama. Jelas ya? Mereka mampu memisahkan dan membedakan, mentafsir dari setiap pembahasan itu. Pada ayat yang kita bacakan, oh itu hidayah taufik wal ilham. Pada ayat yang kedua yang kita bacakan, itu hidayah bayan wal irsyad. Sehingga tidak terjadi kontradiksi. Karena memang dalam ayat Al-Quranul Karim tidak akan mungkin ada yang saling bertentangan antara ayat yang satu dan ayat yang lainnya. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an itu turun dari sisi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka sungguh engkau akan menjumpai perselisihan yang amat banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim itu. Jelas ya? Maka kita kembali pada pembahasan beliau di sini. Beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya hidayah itu ada dua. Ada hidayah terilham wa taufik, dan ada hidayah terbayan wa irsyad. Ada seorang hamba, dia diberikan penjelasan tentang ilmu agama. Dia diberikan berbagai macam dari untayan-untayan kalimat yang berkaitan dengan nasihat yang bermanfaat untuk dirinya, sehingga dia bisa menjadi seorang hamba yang salih atau seorang hamba yang salihah. Jelas ya? Ini artinya dia sudah mendapatkan hidayah apa? Hidayah itu bayan wal irsyad. Tapi yang menjadikan dirinya itu mampu menerima dari hidayah itu sehingga dia bisa mengamalkan dari apa yang dia dengarkan dari petua nasihat agama, itu namanya hidayah apa? Hidayah taufiq wal ilham itu datangnya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Maka kuncinya seorang hamba agar dia bisa mendapatkan hidayah ini, maka dalam setiap apa yang dia berada di atasnya, apa yang dia jalani, apa yang dia usahakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia pelajari, maka dia harus ikhlas di dalam mengejar dan menuntutnya. Itu yang akan menyelamatkan seorang hamba. Tiada solusi yang terbaik selain dari keikhlasan. Coba pikir, bagaimana kita sebelumnya, tatkala kita belum mengenal dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita mengenal dari kesibukan berada di majelis ilmu, ya, maka tidak ada yang membawa kita melainkan karena kejujuran dan keikhlasan kita untuk mengenal dari agama ini, sehingga kita pun dipertemukan di tempat yang mulia ini. Kita menuntut ilmu, kita belajar, kita mengajarkan ilmu, kita mendengarkan, kita berusaha untuk menjalani dari setiap kegiatan aktivitas kita di kehidupan dunia ini sehingga kita tergolong sebagai hamba yang saleh dan salihah, itu harus kita dasari dan bangun di atas keikhlasan sehingga kita akan senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya agar seorang itu dia bisa selamat. Ini sampai sudah masuk waktu ya? Belum? Hah? Hah? Lagi berapa menit? Hah? Belum ya? Ya, masih ada. Selesaikan dulu satu. Bukan satu jam ya. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, al-amrul akhir. Ini al-amrul akhir. Dari perkara yang kedua, yang terakhir ini. Kan kata beliau tadi ada dua perkara. Yang pertama kita sudah pahami dan ilmui tentang taufik hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita sudah rinci bahasanya hidayah itu ada dua. Ada hidayah itu taufik wal ilham dan ada hidayah itu bayan wal irsyad. Jelas ini ya? Nah, sekarang yang kedua kata beliau di sini, asayul insan wa batluhu juhdahu wa was'uhu fawus'uhu fi nairi sholah wa talabihi wa suluki asbabihi wa wasailihi wa qarijaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam baina hadaini al-amrayni fi qalihi alaihi salatu wassalam fil hadisi sahih ihri salama yang fal wasta'in billah. Beliau pada perkara yang kedua ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita, kalau seorang ingin mendapatkan taufik dan hidayah, harus ada usahanya. Harus dia menempuh dari sebabnya. Harus dia jalani dari segala wasilah yang bisa mengantarkan dirinya sehingga dia mendapatkan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Harus dia jalani hal tersebut. Harus ada usahanya untuk mendapatkan, menggapai dari kebaikan-kebaikan itu. Harus dia menuntut, mengejar dari jalan-jalan sarana dan prasarana yang bisa mengantarkan dia sehingga dia mendapatkan kebaikan itu. Dia sudah pahami hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau tempuh. Ada orang misalnya dia malas untuk mengerjakan sholat. Dia tidak mau ke masjid. Apa alasannya? Saya belum dapat hidayah. Saya belum dapat hidayah. Diajak majelis ilmu, apa katanya? Saya masih berat, masih banyak dosa. Percuma juga saya duduk, habis itu saya kembali lagi. Ini alasan yang sering kita dapatkan. Eh? Padahal kalau dia pahami dari ilmu ini, maka dia akan tahu bagaimana seorang itu dia pahami bahasanya hidayah, taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dia punya usaha juga di dalamnya. Orang yang masuk surga harus ada apanya? Harus ada usahanya. Dia selamat dari neraka harus dia tinggalkan hal-hal yang bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam jurang api neraka. Saya kasih contoh satu hadis yang sering kita baca. Kalau kita tidak hafalkan maknanya, artinya kita sudah sering dengarkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama tidak ada niat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Seorang bisa berada di atas jalan yang dengannya akan mudah jalannya menuju surga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Tapi bagaimana caranya? Harus ditempuh. Dia berada di antara sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia berada di atas keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berjalan di atas hal tersebut, diberikan kemudahan dan dia mendapatkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia akan dimudahkan langkahnya, jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia cuma diam-diam saja, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, alasannya belum dapat hidayah, belum kena hidayah, hatinya belum bisa menerima, masih kotor. Ya memang, hati itu akan senantiasa kotor terus. Kalau dia terus-terus membangkang, berada dalam dosa dan maksiat, tidak akan pernah bersih. Akan semakin kotor dan terus bertambah titik hitam yang berada dalam jiwanya, sehingga ada merubah dari hatinya itu menjadi hitam, sehingga dia melihat kebaikan itu sebagai hal yang jelek, dan kejelekan dia akan melihat, menganggap sebagai hal yang baik. Itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza athnaba dhanban kanat nuqtatan sawda fi qalbihi fa idza istaghfara wa naz'a wa taba sujila minha. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin dia melakukan sebuah dosa, kanat nuqtatan sawda fi qalbi, maka akan dititikkan, diterahkan titik hitam ke dalam hatinya, satu titik hitam. Kalau dia bertobat, dia cabut, dia beralih dari dosa itu, dia tinggalkan keburukan dan maksiat itu, dia melepaskan dirinya dari jerat-jerat dosa itu, sukila minha, akan diputihkan kembali hatinya itu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Tahlu, hatinya itu akan menjadi hitam, kelam, gelap gulita karena dosa dan maksiat. Dan terus menerus keadaannya seperti itu. Jelas ya? Maka seorang hamba dia harus berpindah. Kalau bahasanya orang sekarang, hijrah. Dia harus hijrah. Karena banyak di website-website itu, di grup-grup pemuda hijrah. Atau pemudi apa? Ada muhajir dan ada muhajir. Pemuda muhajir atau pemudi muhajir. Saya lihat juga biasa pemudi muhajir itu salah ya. Harusnya wanita itu dia muhajir. Ada tata marbutonya sebagai sifat yang mengikutinya karena dia adalah seorang wanita. Kalau dia pemuda rojul muhajir. Jelas ya? Dia tidak pakai tata marbuton. Itu kalau kita belajar bahasa Arab ya, bisa tahu ya. Jadi ya, kalau seorang dia selamatkan diri dari hal tersebut, dia berlepas, maka hatinya itu akan kembali jernih dan putih. Ya sini ya. Maka kata beliau di sini, harus ada usaha, harus dia berpindah. Dia selamatkan dirinya. Bagaimana dia kejar dari pintu-pintu yang mengantarkan dirinya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal ini dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu lillahi min al-mu'min al-dha'if wa bi kullin khairun ihri salama yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz wa in sabagha shay'un fa yaqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin kun qadarullahi wa ma sha'a fa'al fa in lau taftahu amala syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mu'min yang lemah. Tapi pada keduanya itu ada kebaikan. Nah, dia adalah seorang mu'min. Ini salama yang fa'u. Nah, ini pelajaran kita. Bersemangatlah terhadap apa yang mendatangkan manfaat untuk diri. Artinya kejar dia, sambut dia, cari usaha, jalani dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kamu kepada hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu. Bersemangat di atasnya. Jelas ya? Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kemudahan, agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah sekali-kali engkau berputus asa. Jelas ya? Ini tadi mau salat si berat, apalagi ada teman yang ganggu. Jangan, bahaya ini kalau salat injam masjid katanya miring. Terlalu banyak dosanya. Ini apa, dari hal-hal yang bisa melemahkan, meruntuhkan dari semangat dari seorang yang ingin berubah ini. Jangankan apa orang ini, kita sudah pernah mendengar ya dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang pembunuh 100 jiwa. Jelas ya? Dia bukan kemaksiatan hanya yang berkaitan dengan dirinya. Kemaksiatan juga yang berkaitan dengan orang lain dilakukan. Jelas ya? Ya mungkin kalau ada yang membunuh hewan, membunuh kucing, mungkin kita tidak tega ya. Ini dia bunuh manusia. Bukan satu yang dia bunuh, berapa? 100 jiwa yang dia bunuh. Bayangkan ini orang ini. Jelas ya? Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala atau orang ini dia berputus asa? Tidak. Dia tetap mencari. Dia berusaha mengejar, menyambut dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana liman kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dulu di masa sebelum kalian, pada kalangan Bani Israel, ada seorang laki yang telah membunuh 99 jiwa. Akhirnya orang ini pergi meminta fatwa tentang bagaimana dirinya ingin bertobat. Dia datangi seorang rahib yang hanya sekedar ahli ibadah saja, tidak memiliki ilmu. Dia bertanya, "Hal alayya min taubah?" Apakah saya ini masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia kata rahib ini ahli ibadah, dia katakan apa? "La, kamu tidak ada taubat. Kamu sudah tidak apa namanya? Tidak ada harapan." Sama dengan jawaban-jawaban seperti tadi ini. Untung yang tadi ini bilang kamu tidak ada apa, tidak bisa lagi, untung tidak di kena pukulan. Ya. Begitu ahli ibadah dia katakan, "La, tidak ada taubat bagimu, apa yang terjadi?" Fakotalahu. Akhirnya pembunuh 99 jiwa ini dia membunuh lagi orang ini, sehingga genap menjadi 100 jiwa yang dia bunuh. Tapi orang ini tidak berhenti. Dia ingin terus mencari, mengejar bagaimana agar dirinya itu bisa berubah. Ini yang kita pahami tadi pada poin yang kedua itu. Harus ada usaha mengejar dari sebab yang bisa mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sebabnya. Jalani dari hal-hal yang bisa menjadikan kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fadilla ala rajulin alim, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang lelaki yang betul-betul berilmu. Maka dia pun bertanya, "Hal alayya min taubah?" Apakah pada diri saya ini masih ada taubat, ada harapan? Maka kata orang yang alim ini, dia berikan jawaban, "Man yahunu bainaka wa baina taubatillah." Siapa yang bisa menghalangimu, mengantaraimu antara taubatmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Maka ini juga kalau kita baru-baru belajar, jangan sok tahu ya. Bahaya. Kalau kita berfatwa tanpa ilmu, itu akibatnya tadi langsung dapat kes pedang. Ya? Itu bahayanya kalau seorang itu dia berfatwa tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, katakan saja wallahu alam. Jangan dia malu. Itu bagian dari ilmu, seperdua ilmu. Kenapa? Karena dia tahu dirinya itu tidak mampu menjawab. Dia pahami tentang soal yang ditanyakan kepada dirinya. Dia tidak punya ilmu akan hal tersebut, sehingga dia menahan dirinya untuk tidak menjawab. Dia katakan wallahu alam. Kalau masih hidup Rasul, wallahu alam, dan Rasulnya. Tapi kalau sudah meninggal, wallahu alam. Ini sekarang kita seperti itu. Jelas ya? Jadi kita menahan diri. Maka akhirnya orang ini diperintah oleh orang alim tadi, "Intalik ila ardin kada wa kada." Kamu harus cepat bertolak ke negeri ini. Disebutkan negerinya. Ya. Bahasa di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. engkau hidup bersama mereka, engkau berkawan dengannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Akhirnya orang ini pun menjalankan wasiat dari orang yang berilmu ini. Tapi di pertengahan jalan, falamma nasafa at-tariq wa ta'ahul malakul maut atau ta'ahul maut, maka tatkala sudah berada di pertengahan jalan, maka kematian itu datang kepadanya. Fakhtasama bihi, maka dua malaikat pun berselisih, malaikat rahmat wa malaikatul adab. Malaikat rahmat dan malaikat adab itu berselisih, siapa yang akan membawa dari ruh dari orang yang meninggal ini, karena dia berada di pertengahan. Jelas ya? Maka ya Allah SWT mengutus malaikat yang menjadi penengah, menjadi wasit. Ya? Wasit itu kayaknya dari bahasa Arab ya. Wasit artinya penengah. Ya? Allah wa'alam. Dicek sendiri. Dia pun jadi penengah. Dia yang memutuskan dari perselisihan yang terjadi pada dua malaikat ini. Akhirnya katanya, kisu. Ukurlah. Mana negeri yang paling dekat, maka dia yang berhak untuk membawanya. Maka tatkala diukur, ternyata negeri yang paling dekat kepada dirinya dari orang yang meninggal ini, yang membunuh 100 jiwa ini yang ingin bertobat, adalah negeri tempat yang ingin dia bertobat. Karena memang niatnya ikhlas kepada Allah SWT ingin bertobat. Pada saat dua malaikat ini berselisih, masing-masing menyebutkan dari argumennya, siapa yang lebih pantas untuk membawa dari ruh dari orang yang meninggal ini. Malaikat Rahman menjelaskan, ja'a ta'iban mukbilan biqalbi ila Allah taala. Orang ini betul-betul datang menghadapkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata malaikat azab ini, saya yang lebih berhak. Orang ini lam ya'mal bi amalin qad. Dia belum pernah mengamalkan amalan kebaikan walaupun sedikit. Perhatikan, orang ini ternyata tidak ada amalan kebaikannya walaupun sedikit. Kalau amalan kejahatannya ya banyak. Ini baru satu saja yang disebutkan, pembunuhan. Tapi yang dia bunuh itu 100 jiwa. Padahal dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman, man qatala nafsan, kemudian disebutkan, faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, itu seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa di kehidupan dunia ini. Apalagi kalau 100 yang dia bunuh. Ini dosa yang amat besar. Tapi ternyata setelah diukur, malaikat rahmat yang berhasil memenangkan, dia pun yang membawanya. Lebih dekat. Di dalam riwayat disebutkan bahasanya, na'abi sadri. Orang ini tatkala ini, pada saat sakratul maut datang kepadanya, pada saat-saat dia akan dipisahkan dengan ruhnya, ternyata dia tetap berusaha dalam sakratul maut. Dia seret adanya sehingga lebih mendekati sejengkal dengan negeri yang ingin dia tuju untuk dia bertobat dan berubah. Inilah yang dinamakan dengan usaha, mendatangkan hidayah dan taufik, keselamatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu kaidah. Yang pertama tadi, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah rinci, hidayah ada berapa? Ada dua. Ada hidayah taufik wal ilham, dan ada hidayah tubayan wal irsyad. Jelas ya? Hidayah taufik wal ilham itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tubayan wal irsyad itu bagi siapa yang menyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, orang-orang saleh, para ulama dan yang seterusnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, harus ada usaha. Jelas ya? Agar dia mendapatkan dari hidayah tersebut. Dia tempuh jalan-jalannya. Ya mungkin ya sampai sini dulu ya. Semoga pertemuan perjumpaan kita di malam ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hambanya yang senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu agama dan melaksanakan dari ketaatan dan ibadah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari seluruh amalan ibadah dan ketaatan kita, dan mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita, menggugurkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.